Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan dan tempat keluar huruf ghain. Huruf ghain. Kesalahan pertama saat mengucapkan huruf ghain, huruf ini diubah menjadi huruf G. Huruf G dalam bahasa kita. Sehingga mengucapkan kata ghairil maghdub menjadi ghairil maghdub. Ghairil maghdub jadi huruf G, ini kesalahan yang sangat fatal, mengubah huruf ghain menjadi huruf G. Jadi tidak seharusnya mengucapkan ghairil maghdub menjadi ghairil maghdub. Yang benar ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf ghain menjadi huruf kha. Huruf ghain menjadi huruf kha. Misal saat mengucapkan kata yaghsha. Yaghsha yang harusnya huruf ghain berubah menjadi yaghsha. Padahal makna yaghsha jauh berbeda dengan yaghsha. Yaghsha terucap menjadi yaghsha berarti mengubah huruf ghain menjadi huruf kha dan mengubah makna dari yaghsha menjadi yaghsha. Yang benar yaghsha. Yaghsha. Kesalahan ketiga, memantulkan ghain yang bersukun atau mengkolkolahkan ghain bersukun. Sehingga saat mengucapkan kalimat ghairil maghdub menjadi ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Maghdub al-maghdub. Ini mengkolkolahkan huruf ghain yang tidak seharusnya dibaca kolkolah saat ia bersukun. Jadi pengucapan ghairil maghdub yang benar ghairil maghdub bukan ghairil maghdub. Bukan ghairil maghdub. Demikian juga kata yaghsha yang salah terucap yaghsha, yaghsha yang benar yaghsha. Lalu di manakah tempat keluar huruf ghain? Huruf ghain diucapkan dari ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas. Di manakah tenggorokan bagian atas ini? Ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas di sini adalah akar lidah kita yang ditemukan dengan langit-langit berdaging. Contoh yaghsha, yaghsha, akar lidah kita tekan ke langit-langit. Jadi pengucapan ghain dari tempatnya yaitu gha, ghi, ghu, er, ir, ur, erra, irri, urru. Gha, ghi, ghu, er, ir, ur, erra, irri, urru. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.